Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, debat publik antar calon pemimpin di negara demokrasi maju yang membuka peluang bagi satu calon untuk menyerang kehidupan pribadi calon lainnya, justru menguntungkan bagi para pemilih untuk lebih memahami track record figur-figur pemimpin yang akan dipilihnya, selain memahami dan mendalami visi serta misi dari masing-masing kandidat yang mengikuti debat publik tersebut. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, berbeda dengan di negara kita, debat publik di negara demokrasi maju boleh saja seorang calon mengungkap hal buruk dari calon yang menjadi kompetitornya ya Pak? Boleh, boleh, dan dimungkinkan itu. Itu kalau debat diperbolehkan, tolong jawab gitu kan. Jadi semua, dan kalau ini dilakukan, ada bagusnya kalau lalu nggak ada fitnah gitulah. Nggak ada fitnah. Kecuali memang orang yang bersangkutan bilang, saya nggak mau jawab, no comment soal itu. Nah, berarti dia membuka ruang spekulasi bagi publik untuk menebak-nebak sendiri. Ya sah aja, nggak apa-apa. Tapi jangan disalahkan kalau publik kemudian, loh kok jawabnya begitu sih gitu. Lantas apakah bisa dikatakan demokrasi dan pemilihannya sudah berkualitas jika publik masih lebih melihat figur dibanding visi dan misinya Pak Her? Oh enggak juga, figur juga. Ya, itu yang tadi saya bilang, itu 50-50 kansnya gitu ya. Kalau di menengah ke bawah oh, masih melihat figur juga sama mereka. Contoh nih, kecuali pada periode yang sangat jauh dulu zaman Perang Dunia Kedua, zaman-zaman sebelumnya presiden-presiden Amerika zaman dulu lah gitu. Amerika modern sejak 50-an akhir sampai hari ini, saya mau tanya ada nggak presiden Amerika yang nggak ganteng, yang nggak punya pesona pribadi, yang badannya pendek kecil atau apa? Nggak ada. Jadi dari fisik saja memang sudah dicari gitu loh. Nah ini mungkin yang kemudian kemarin orang milih SBY, wah gagah dia, wah tentara gagah tinggi besar, sosoknya itu saya nggak bilang keputusannya ya apa secara fisik dan secara visual itu menarik. Saya dua kali lihat dari dekat, sangat dekat. Nonton bagaimana Presiden Clinton dulu kampanye. Itu luar biasa pesona pribadinya itu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.